بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إخوة الإيمان، رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا. إن شاء الله تعالى، فلا ما لم ينظر بها بعيني بإذن الله تعالى وما تيسر لنا من علمه، kita kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita dari kisah atau matwiyah, ya, pelebaran yang ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Abdullah Mazru'i hafizahullah ta'ala warah, di dalam al-usul syar'iyah fi ta'amul ma'an nas, prinsip-prinsip syar'i dalam bermuamalah dengan orang lain. Dan pembahasan kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, masih di dalam usul syar'i, usul syar'iyah di dalam bermuamalah dengan penguasa kaum muslimin. Naam. Dan sebahagian usul dari apa yang disebutkan oleh Syekh Allah yahfazuhu wa yir'ah telah kita sebutkan di dalam perjumpaan yang lalu atau di dalam halaqah yang lalu. Dari sebahagian yang disebutkan oleh beliau dari usul-usul muamalah atau prinsip-prinsip maupun dasar-dasar di dalam bermuamalah dengan penguasa kaum muslimin, maka insyaallah taala pada malam yang berbahagia ini kita lanjutkan kembali apa yang disebutkan oleh Syekh hafizahullah taala warah. Kata beliau hafizahullah taala, di antara usul dari usul-usul syar'i di dalam bermuamalah, berhubungan, bergaul dengan penguasa, ialah as-sabru ala jawrihim wa zulmihim, sabar terhadap kejahatan dan kezaliman mereka. Tentu barakallahu fikum, manusia ini apakah dia sebagai ra'i maupun ra'iyah memiliki watak yang beragam, watak yang berbeda-beda. Minhum at-taqi wa minhum غير التقي يعني طالح. Dan antara mereka ada yang takwa dan antara mereka ada yang tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang saleh, ada yang tidak saleh. Ada yang saleh, ada yang zalim. Ada yang jair, yang jahat, zalim. Maka tentu di antara dikarenakan sifat ini merupakan sifat yang menjadi tabiat dan watak manusia, maka manusia itu bila mana ada yang menjadi penguasa ataukah bukan penguasa, tentu tidak akan pernah terlepas dari watak-watak ini. Maka barakallahu fikum, bila mana di antara penguasa kita ada yang zalim di dalam perbuatannya, ada yang jahat di dalam perbuatannya, maka dalam hal ini termasuk di antara usul atau prinsip muamalah, dasar di dalam bermuamalah, bergaul dan berinteraksi, berhubungan dengan penguasa adalah sabar terhadap kejahatan dan kezaliman mereka ini. Sabar terhadap mereka. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang justru tindakan itu adalah tindakan yang menentang mereka. Naam. Yang barakallahu fikum, penentangan itu akan memudaratkan, mengakibatkan bahaya yang jauh lebih besar daripada sabar menghadapi kezaliman dan kejahatan mereka. Maka barakallahu fikum, ini adalah prinsip yang sangat mulia di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Li hadis, berdasarkan hadis kata Nabi alaihi salatu wasalam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis yang muttafaq alaih, kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbih. Siapapun yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia benci, siapapun yang melihat dari amirnya, dari pemimpinnya, dari penguasanya, presiden maupun yang semisalnya raja, sultan, sesuatu yang ia benci, tentunya sesuatu yang dibenci ini adalah merupakan perkara yang mungkar, kezaliman, kelaliman, kejahatan, ya, dan jinayah yang dilakukan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, falyasbir, maka hendaklah ia sabar. Sabar. Sabar terhadap apa yang ia benci, yang ia lihat dari penguasanya tersebut. Fa innahu man faraqa al-jama'ata shibran famata famitatuhu jahiliyah. Karena siapapun yang meninggalkan jamaah, yang dimaksudkan adalah melepaskan ikatan bai'at dari penguasa, shibran, sejengkal. Sejengkal. Gimana kalau yang ia lepaskan adalah sehasta maupun sedepa? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, siapapun yang melepaskan jamaah, meninggalkan jamaah, melepaskan bai'atnya dari penguasa dengan sejengkal, famata famitatuhu jahiliyah, lalu ia, maka matinya adalah mati jahiliyah. Naam. Mati jahiliyah. Naam. Yang dimaksudkan mati jahiliyah adalah mati seperti kondisi dan keadaan di saat kaum jahiliyah di kala itu. Yang mana mereka tidak ada pemimpin yang mengatur urusan mereka, yang mereka berbaiat padanya dengan sumpah setia di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Apakah amir tadi adalah amir ar-ra'is al-ala, presiden tertinggi, ataukah merupakan pemimpin pada wilayah dan kawasan tertentu, seperti dalam provinsi, kabupaten maupun yang lainnya, bila mana mereka adalah merupakan pemimpin yang resmi, pemimpin yang syar'i, maka barakallahu fikum, hendaklah kita sabar terhadap kejahatan mereka. Termasuk dalam hal ini adalah mungkin kebijakan-kebijakannya yang itulah kebijakan yang zalim. Maka sabarlah terhadap pemerintah tersebut. Dan itu jauh lebih utama daripada melakukan tindakan-tindakan yang disebut dengan kudeta ataukah tindakan melakukan ya keluar dari mereka na'am ya atau yang semisalnya barakallahu fikum na'am memberontak. Dan ini yang dipesankan Nabi alaihi salatu wasalam adalah sabar. Seperti mana di dalam hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasalam memberikan pesan-pesan kepada para sahabat. Di antara pesan Nabi alaihi salatu wasalam pada mereka, wasiat beliau, "Alaikum bis-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi." Hendaklah kalian tetap mendengar dan taat. Yakni menetapkan ikatan bayat kalian kepada penguasa sekalipun yang memimpin kalian adalah seorang hamba sahaya dari negeri Habasyah. Artinya hamba sahaya. Ya, tidak layak jadi pemimpin. Namun bila mana ya, tampu kekuasaan berada di dalam genggamannya, barakallahu fikum, maka wajib untuk tetap menetapkan dia sebagai pemimpin kita. Naam. Ya. Barakallahu fikum. Jadi sabar. Abdullah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beberapa dari kalangan tabi'in datang kepada beliau mengadukan tentang kejahatan yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf, yang mana dia seorang amir atau gubernur di kala itu. Maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan pada mereka pesan dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam untuk tetap sabar sampai mereka menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam di telaga beliau. Subhanallah. Jadi sabar itu adalah tidak ada batasnya. Adamul khuruj 'alaihim, tidak boleh berontak kepada mereka, tidak boleh memberontak mereka. Tidak boleh melakukan tindakan-tindakan pemberontakan ataukah tindakan kudeta. Hadis berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Siapapun yang membenci dari amirnya sesuatu, maka hendaklah ia sabar. Fa innahu laysa ahadun minan nasi kharaja min as-sultani shibran. Karena sesungguhnya tidaklah seorang pun dari kalangan manusia ini yang keluar sejengkal dari penguasa. Ini maksudkan adalah melakukan tindakan memberontak. Ya. Melakukan tindakan berontak atau tindakan kudeta terhadap sultan. Famata alaihi, lalu ia mati di atas keadaan tersebut. Illa mata mitatan jahiliyah, melainkan ia mati dengan mati jahiliyah. Sebagaimana hadis yang telah lalu. Nah, ia mati dengan mati jahiliyah. Maknanya adalah mati seperti mati dalam keadaan seperti apa yang kaum jahiliyah dahulu di atasnya. Laisa lahum amirun yaqumu bil umri. Mereka tidak memiliki pemimpin yang menyatukan mereka, yang mengatur dan mengurusi urusan-urusan mereka. Itulah kondisi dan keadaan jahiliyah di kala itu. Naam. Dan al-bay'ah termasuk dari perkara penting dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh para ulama termasuk dari mukminat tauhid, dari penyempurna tauhid. Penyempurna tauhid bukan sebagai pembatas Islam yang dilakukan atau diyakini oleh mereka di kalangan khawarij. Naam. Ya. Allah Ta'ala lazi sabr. Ini sangat penting dalam Islam. Sempurnya Islam. Kekokohan Islam. Ya. Kekokohan dari bangunan Islam. Itu adalah diantaranya adalah dengan adanya al-wilayah. Adanya al-wilayah. Ini kepemimpinan. Yang mengatur urusan kemuslimin. Nah. ألا أنسب بالأمراء وذكر معائمهم، لأن ترى أصولهم ركبت dari أصول تعامل، أصول معاملة dengan penguasa adalah larang mencaci mereka. Larangan mencaci maki mereka dan larangan menyebut aib-aib mereka. Jangan mencaci maki mereka. Jangan menyebutkan aib-aib mereka. Terlebih menyebutkan aib mereka adalah di khalayak ramai. Di atas mimbar-mimbar, di atas podium-podium. Ya. Nah, di jalanan dengan memasang speaker, bawa atau yang semacamnya. Lalu diteriakan, disebutkan aib-aib penguasa. Maka ini termasuk dari perkara yang tidak dibenarkan di dalam syariah. Menyebutkan dengan tujuan untuk menasihatinya atau yang semakna maupun semacam dengan maksud dan tujuan tersebut. Maka ini barakallahu fikum merupakan perkara yang dilarang dalam agama Allah Jalla wa'ala. Ini bukan dari ta'alim al-Islam. Bukan dari ajaran Islam. Nabi alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara menasihati penguasa itu. Di dalam syariah yang mulia, syariah Islam telah mengajarkan kepada kita cara di dalam menyampaikan nasihat kepada penguasa. Atau dalam bahasa kerennya, cara menyampaikan aspirasi kepada penguasa. Sebagai bentuk nasihat kepada mereka. Nabi SAW mengajarkan kepada kita ada caranya. Cara yang merupakan, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Man arada minkum an yansuha bidis sultan. Siapapun di antara kalian yang hendak menasihati penguasa, fala yubdihi alaniyah. Maka janganlah dia tampakkan dengan terang-terang. Walakin liya'khudz biyadayhi. Akan tapi hendaklah ia mengambil, menggenggam kedua tangannya. Ia ambil kedua tangannya. Wa yakhlu bihi. Dan berduaan dengannya. Bersekesepian. Disitulah ia memberikan nasihat padanya. Dan jika penguasa itu menerima nasihat atau aspirasi yang diberikan, disampaikan padanya, maka tentu itulah yang diinginkan. Wa inna faqad adda alladhi alaih. Namun bila mana pemimpin tersebut, penguasa tersebut, ya, tidak menerima nasihat yang disampaikan, tidak menerima aspirasi yang disampaikan, maka sungguh dia telah menunaikan apa yang telah menjadi kewajibannya. Yaitu apa? Menyampaikan nasihat. Ini penting barakallahu fikum. Naam. Ya. Maka hendaklah kita memperhatikan bagaimana ta'alim ad-dinil islami. Bagaimana ajaran agama Islam di dalam bermuamalah dengan penguasa. Waqad warada an-nahyu an katsirin min as-salaf as-salih. Dan sungguh telah datang larangan dari banyak salaf as-salih. Nah, banyak larangan dari salafus saleh berkaitan dengan menyebut aib-aib penguasa atau mencerca, mencaci maki penguasa. Bahkan kata Nabi, kata sebagian salaf, kaum muslimun ini senantiasa dalam kebaikan bila mana mereka terus muliakan, mengagungkan penguasa mereka. Seperti mana yang disebutkan oleh Abdullah Al-Tusturi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan la yazalu an-nasu bi khairin ma 'azzamu sultanahum. Senantiasa manusia, yakni kaum muslimin, di atas kebaikan dan berada di dalam kebaikan selama mereka masih mengagungkan, menghormati, memuliakan penguasa mereka. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Bukanlah dari apa yang disebutkan tadi dengan usul-usul muamalah ini melazimkan tidak adanya pengingkaran terhadap kemungkaran yang dilakukan penguasa. Boleh. Namun kita harus memperhatikan bagaimana cara mengingkarinya. di antaranya adalah tidak menyebut mereka. Ini sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama. Umumnya, di antara pemerintah kita ada yang korupsi. Maka boleh kita menerangkan tentang bahaya korupsi. Nah, bahaya korupsi. Ya. Bukan berarti ketika kita membahas tentang korupsi, berarti membicarakan penguasa, tidak. Berbeda kalau kita menyebut pemimpin fulan, gubernur fulan, korupsi ini di khalayak ramai. Ini termasuk di antara perkara yang tidak dibenarkan. Jadi bedakan antara mengingkari kemungkaran dengan cara secara umum dan dengan cara tidak umum bila mana kemungkaran itu terjadi pada penguasa kita. Barakallahu fikum. Ini sangat penting untuk dipahami. Ya, sangat penting untuk dipahami di dalam hal ini. Naam. Atau mungkin juga pemerintah kita di dalam pemerintah daerah menetapkan perda diresmikannya penjualan khamar. Naam, dengan merek ini merek itu. Maka boleh kita mengingkarinya dengan menjelaskan tentang bahaya khamar. Tentunya tanpa menyebutkan mereka. Khamar dalam hukum syar'i demikian dan demikian. Naam. Ini perlu diketahui, ya. Bukan berarti bahwa ketika penguasa zalim di dalam ini tidak diingkari, tetap diingkari, namun perhatikan bagaimana cara ahli sunnah sebagaimana telah datang di dalam kitab Allah dan sunnah di dalam mengingkari sebuah kemungkaran tersebut. Ya, di antaranya sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi adalah bertepi-sepian berdua dan menyampaikan nasihatnya. Kemudian kata beliau al-imam, kata beliau Syekh Ibrahim, Syekh Ibrahim bin Abdullah Al-Mazru'i. Naam, di dalam usul yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau adalah al-usul syar'iyyah lit-ta'amul ma'a ammatil muslimin. Usul-usul syar'i, prinsip-prinsip syar'i bermuamalah bersama keumuman kaum muslimin. Tentunya kita di dalam bermuamalah tidak akan pernah terlepas dengan bermuamalah, bergaul dan berinteraksi dengan orang lain. Di antara mereka adalah kaum muslimin. Ya. Dan di negeri kita barakallahu fikum yang merupakan negeri kaum muslimin yang terbanyak di dunia ini, tentunya mayoritas kita adalah muslimin. Dimanapun kita berada, di pelosok manapun kita berada, selalunya kita menjumpai kaum muslimin. Maka bagaimana usul muamalah, usul syar'i di dalam bermuamalah dengan mereka. وهذه الأصول كثيرة. Prinsip-prinsip ini banyak. Minha di antaranya, jadi belum menyebutkan di antaranya saja. I'ta'ul muslimi haqqal Islam, memberikan kepada muslim itu hak Islam. Ya, memberikan kepada muslim itu hak Islam. Karena sebagai seorang muslim maka harus diberikan padanya hak Islam. Waqad warada fil hadis, sungguh telah datang di dalam hadis kata Nabi alaihi salatu wassalam, haqqul muslimi 'ala al muslimi sitt. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. Dalam riwayat yang lain khams atau khamsun, ada 5. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Maknanya adalah kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain. Yang wajib ia tunaikan. Yang wajib ia wujudkan. Iza raqitahu fasallim alaih. Apabila engkau menjumpainya, maka ucapkanlah salam padanya. Engkau berjumpa dengannya di jalan. Atau ketika engkau datang bertamu di rumahnya, maka engkau ucapkan salam. Naam. Dan salam ini banyak manfaatnya di dalam Islam. Termasuk salam ini, kata Nabi alaihi salatu wasalam, adalah merupakan perkara yang akan membuat kaum muslimin saling cinta di antara mereka. Sebagaimana yang telah kita ketahui hadisnya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau ketika menyebutkan tentang sesuatu yang apabila kalian melakukannya membuat kalian saling cinta, maka beliau mengatakan afshus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Naam. Ya. Maka apabila engkau jumpai dia, ucapkan salam. Naam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, dan apabila ia mengundangmu, maka sambutlah undangannya. Jawablah undangan. Jawab. Namun, hendaklah kita mengetahuinya bila mana undangan tersebut, dakwah tersebut, tidak ada kemungkaran di dalamnya. Namun, bila mana ada kemungkaran, dan ia sanggup untuk menyihirkan dan merubah kemungkaran tersebut, maka hadiri. Namun jika ia tidak sanggup untuk mengingkari kemungkaran yang ada di dalam undangan tersebut, maka tidak wajib baginya untuk menjawab dan menyambut undangan tersebut. Ini harus difahami, barakallahu fikum. Ya. Nah, di negeri kita ini, ya, hampir setiap acara undangan, acara kondangan itu, selalu ada musiknya. Acara pernikahan di pelaminan ada musiknya. Bahkan acara akikah juga ada musiknya. Ya. Bahkan ada sebagian daerah di bagian timur kita, acara kematian pakai musik. Padahal muslimin bukan Nasrani. Muslimin sebagai bentuk ta'ziyah atau menghibur keluarga yang ditinggal mati. Ada sebagian. Barakallahu fikum. Ya. Maka bila mana undangan tersebut ada kemungkaran yang engkau tidak sanggup untuk menyingkirkannya, engkau tidak sanggup merubahnya, maka tidak wajib bagimu menjawabnya. Wa idza sanṣaḥaka fanṣaḥhu, fanṣaḥ lahu. Dan apabila ia meminta nasihatmu, maka nasihatilah dia. Ketika ada soal minta nasihat darimu, nasihati dia. Jangan engkau jawab, gimana saya berikan kamu nasihat, sedangkan saya masih seperti ini. Sedangkan saya masih ya terlumuri oleh dosa dan kemaksiatan. Tidak. Bila mana seseorang itu meminta nasihat padamu, nasihat yang baik, dan engkau sanggup memberikan nasihat yang baik padanya, maka nasihati dia. Itulah hak yang ia harus dapatkan dari dirimu. Wa idza 'atasa fa hamidallaha fa shammithu. Dan apabila ia bersin, lalu ia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, fa shammithu, maka tashmithlah dia. Jadi maksudkan dengan tashmith adalah hendaklah engkau doakan dia dengan doa yarhamukallah. Yarhamukallah, ketika seorang bersin mengucapkan alhamdulillah, engkau mendengar dia, maka hendaklah engkau jawab, engkau sambut ucapan alhamdulillah dengan doa untuknya. Yarhamukallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Naam. Dan itu adalah merupakan hak, ya, hak yang harus didapatkan oleh orang yang bersin, yang jika ia bersin, ia mengucapkan alhamdulillah. Tapi bila mana ia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak wajib bagimu untuk mentashmitnya. Tidak wajib bagimu mentashmitnya. Wa idza marida fa'udhu. Dan apabila ia sakit, maka besuklah ia. Kalau ia sakit, besuk. Ya. Saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang sakit, apalagi mereka adalah muslimin, maka besuklah dia. Dan tentu tata cara di dalam hal ini, caranya adalah mendoakannya dengan doa kesembuhan. Minimalnya adalah la ba'sa tahur insyaallah. Kemudian mengajaknya bicara dengan pembicaraan-pembicaraan yang membuat dia optimis. Ya, bukan pembicaraan yang membuat dia pesimis. Naam. Wa'idha mata fattabi'hu atau fattaba'ahu, apabila ia mati, maka hendaklah engkau antar dia. Engkau layati dia, antar dia ke kuburan. Naam. Bukan maknanya kalau dia mati, kamu juga ikut mati. Tidak. Antar dia ke kuburan. Ya. Dan ini termasuk antara kewajiban yang ditunaikan oleh orang yang hidup terhadap orang mati. Sebagaimana yang ma'ruf di dalam hal ini, di dalam agama kita. Barakallahu fikum. Ini adalah usul-usul yang sangat penting. Barakallahu fikum. Di dalam muamalah dengan kaum muslimin. Ya. Di antaranya kata beliau, wa min syukuqihi, di antara hak-hak seorang muslim dari muslim yang lain, kaful adza anhu, adalah menahan adanya gangguan, menahan gangguan darinya. Ya. Menahan gangguan darinya. Bila mana ada gangguan yang dapat mengganggu dan menyakiti saudaranya muslim, maka tahanlah gangguan tersebut. Halau. Jangan sampai gangguan itu menyentuhnya. Wadzalika li hadis. Hal itu berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. La tabaghadu. Jangan kalian saling membenci. Karena benci itu akan membuat terganggu. Wa la tahasadu. Jangan kalian saling hasad. Wa la tadabaru. Jangan kalian saling membelakangi. Yani jangan kalian saling menjauhi. Yani jangan kalian saling memusuhi. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-Muslimu akhul Muslim. Seorang Muslim itu merupakan saudara Muslim yang lainnya. Kullul Muslim ala al-Muslim haramun. Damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap Muslim terhadap Muslim yang lain itu haram. Yaitu haram darahnya. Yani haram untuk ditumpahkan. Maknanya haram dibunuh. Haram dilukai, wa maluhu, hartanya pun haram untuk dirampas dan diambil, wa irduhu, dan kehormatan dirinya pun haram untuk disakiti, untuk dicoreng. Nah, maka jadilah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bersaudara, yang diibaratkan Nabi alaihi salatu wassalam seperti satu bangunan. Masalul mu'minina fi tawaddihim, wa tarahumihim, wa ta'asufihim. Kama salil jasadil wahid. Permisalan kaum mu'minin di dalam kasih sayang mereka. Ya. Di dalam ta'atuf mereka. Kecenderungan mereka. Di dalam rasa iba mereka. Kal jasadil wahid. Ibarat satu tubuh. Ila syaka minhu udhun tada'alahu. Sairul jasadi bil humma ussahar. Bila mana salah satu anggota tubuh tersebut mengeluh, ya, disebabkan sakit, ia sakit, maka seluruh anggota tubuh tersebut pun akan mengeluhkan, merasakan sakit, humma, demam maupun sahar, dan ia tidak bisa tidur di malam hari, ia begadang. Nah, maka hendaklah kita barakallahu fikum memperhatikan hal ini di dalam muamalah kita dengan kaum muslimin, ya, dengan muamalah yang baik, ya, dan ini adalah merupakan hal yang penting di dalam muamalah kita dengan kaum muslimin. Nah, insyaallah taala kita cukupkan sampai sini, dan kelanjutan apa yang disebutkan oleh beliau dari usul muamalah dengan umuman kaum muslimin, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.